ambyar ambyari pacar sing tak tresnani ninggal aku kole tiyani tekamu tadi tombo mopati ati sing loro buku ikhlas mampu tekan beso nganti tua kue sing paling ngerti ngarang kahanani ati aku mau semangati usap ilangku sing lepas milih papu jani hati kinario kembangi wangi sabar-sabar no ngomong aku buka selawat si tadi siji matur suun kusti pun maringi sing kemati namus lirani opati ati kang sami matur suun kusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ancani pergi ono kowe sing ancani.